السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan telah kita sentuh dalam pelajaran lepas hadis yang ke-131. Sekarang masuk 132 ke 31? Mana kita boleh pergi pada hadis Aisyah? Sudah belum? Belum. Belum ya? Okey. Jadi 132 sekarang ini. Dalam pelajaran lepas, kita nak ulang kaji balik. Kita telah sentuh berkaitan dengan keadaan wanita. Wanita terbahagi kepada dua bahagian dalam mengalami haid. Mereka mengalami haid ini ada di antara mereka yang kita katakan, atau sebelum itu kita katakan terbahagi pada dua jenis yang mengalami masalah haid ini. Apakah dia yang telah kita bincangkan? Dua golongan wanita yang menghadapi haid ini. Haid dan istihadah haid. Kita maksud saya adalah haid itu sendiri. Dalam mengalami apa daurah ataupun kita katakan haid dia bulanannya, dia mengalami dua keadaan. Atau seseorang wanita tu sama ada salah satu dua daripada ini. Apakah dia? Yang tepat satu. Yang kita katakan dia tahu akan pusingannya, cycle-nya, dia tahu keadaan atau bilakah headnya datang. Satu lagi adalah golongan yang tidak menentu headnya. Jadi telah kita sentuh bahawa dua golongan wanita, iaitu satu yang tertentu dia punya masa head dan kedatangan head, dan satu lagi adalah yang tidak menentu. Yang tidak menentu kita katakan kemungkinan 2 bulan, 3 bulan tak datang haid, masih datang. Atau mungkin sebulan datangnya waktu lain, bulan yang akan datang lain waktu dan sebagainya. Yang tak dapat dikesan dengan apa, dengan adat yang biasa. Adat yang boleh dikenal pasti sebagai pattern yang tertentu. Maka telah kita sentuh dalam keadaan dua jenis wanita ini, maka telah kita katakan bahawa kalaulah yang jenis pertama, bagaimanakah dia hendak mengenal pasti? Kita tahu ada darah daripada yang keluar, yang dikeluarkan daripada wanita itu, atau kita katakan keluar daripada wanita, ada beberapa jenis. Kalaulah kita katakan tak, apa nama ni? Haid dan istihadah. Dan juga kalau yang kita disebabkan misalnya wiladah atau apa kelahiran dinamakan nifas. Dan bagaimanakah kita hendak membezakan antara haid dengan istihabah? Darah. Bagi kedua wanita ini berbeza caranya. Yang pertama, Darah. Yang wanita yang mempunyai adat tertentu macam mana? Jadi apa yang keluar daripada kebiasaan dan masa yang terbiasa, yang biasa datang padanya haid itu, maka kelebihan itu kita katakan darahnya ada darah istihabah. Kedua, waalaikumsalam. Jadi berkaitan wanita ini juga kita tahu bahawa dalam dia mengenal akan masa, kita kata masanya, begitu juga mereka kenal akan jenisnya. Darah yang keluar itu tahu bahawa ini adalah haid ataupun istihadah daripada sudut warnanya. Dan dari situ kita katakan inilah cara bagi wanita yang mempunyai adat dan yang tidak mempunyai adat mengetahui sama ada dia haid ataupun istihabah. Nah, sekarang kita sentuh, kita kembali pada hadis yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Subul Salam qala wa an Aisha radhiyallahu anha anna ummu Habibah bint Jahsh shakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam addama faqala umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki thumma ightasili fakanat taghtasilu likulli salatin rawahu Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddai likulli salatin wa hiya li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsh pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Beliau bersabda, berhentilah ini dari solat selama haid menghalangimu, kemudian mandilah. Maka dia pun mandi setiap akan melaksanakan solat. Dalam riwayat Al-Bukhari, dan berwuduklah pada setiap solat. Riwayat ini disebut oleh Abu Daud dan juga yang lain dengan sanad yang berbeza. Biografi perawi, Ummu Habibah pernah menjadi isteri Abdurrahman bin Auf. Anak perempuan Jahash ada tiga orang, iaitu Zainab Ummul Mukminin, Hamnah dan Ummu Habibah. Dikatakan bahawa ketiganya biasa istihabah. Al-Bukhari menyebutkan bahawa sebahagian daripada Ummahatul Mukminin ada yang keluar darah istihabah. Jika benar perkataan Al-Bukhari itu, maka di antara tiga orang itu adalah Zainab. Para ulama telah menghitung wanita atau perempuan yang biasa keluar darah istihabah pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 10 orang. Ini kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh sebahagian ulama. Daripada hadis-hadis yang diriwayatkan, kisah-kisah yang didatangkan, maka mereka dapat mengenal pasti bahawa ada lebih kurang 10 wanita yang mengadu ataupun bertanya berkaitan dengannya. Tapi ini tidak bermakna 10 secara kita kata tepat. Kenapa? Kerana itu yang mengadu. Ada yang mungkin mengambil faedah daripada apa? Daripada apa yang telah difatwakan, lalu tidaklah mengadu dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dalam perkara yang seperti ini, kita katakan agak payah untuk sebenarnya dikenal pasti secara tepat lagi. Penjelasan kalimat. Pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah, maka beliau bersabda, berhentilah ini dari solat selama haid menghalangimu, iaitu sebelum mengalir darah terus menerus. Ini sebelum datangnya istihabah. Kemudian mandilah, iaitu mandi sehabis masa haid. Maka dia pun mandi setiap akan melaksanakan solat itu tanpa ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam riwayat lain milik Al-Bukhari, dan berwuduklah pada setiap solat. Riwayat ini adalah milik Abu Daud dan yang lain daripada jalur lain. Tafsir hadis. Hadis tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahawa wanita yang keluar darah istihabah dikembalikan kepada salah satu ciri-cirinya, yakni kebiasaan haidnya. Jadi apabila wanita itu mengalami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mengalami misalnya pendarahan istihabah, maka dengan itu dia perlulah untuk mengenal pasti dia adalah istihabah. Tidak perlulah dia mengenal pasti bahawa keluar daripada waktu yang biasanya dia didatangi oleh haid. Jadi kalau dah keluar daripada masa yang biasa didatangi oleh haid, maka disitulah lebihannya itu adalah istihabah. Ciri-ciri itu diketahui dan dapat dikenal lewat kebiasaan haidnya sebelum keluar darah istihabah, atau sifat darah yang berwarna hitam yang sudah dikenal. Ini darah haid itu berwarna kehitaman yang sudah dikenal, atau kebiasaan lama haidnya bagi wanita lainnya, baik 6 atau 7 hari atau mulai datang dan berakhirnya haid. Semuanya telah jelas dalam hadis yang menjelaskan tentang darah istihabah bahawa jika hal itu terjadi, berarti haid telah mulai. Maksudnya biar boleh dikenal atau bisa dikenal berdasarkan dugaan kuat. Ini ghalabatul zan. Kita dah terangkan tentang ghalabatul zan. Tak perlu yakinlah. Yang penting sangkaan yang begitu kuat mencukupi sebenarnya. Kerana kita nak meyakini dalam perkara seperti ini, payah. Suatu kita tak dibebankan di atas sesuatu perkara yang mungkin kita payah untuk mengenal pastinya. Maknanya kalaulah dalam pengenal pasti misal darah, bilakah permisahnya antara darah haid dengan istihadah secara terperinci dan seryakin, maka ini adalah satu perkara yang kita kata taklif ma la yutaq, mana membebankan apa yang tidak dalam kemampuan. Sebab itu kita lihat bahawa dasar ini apabila kita melihat kepada dasar umum, iaitu dasar perintahnya itu adalah dasarnya adalah kepada ghalabatul zan. Kita nak laksanakan sesuatu atas keyakinan ataupun kita katakan sangkaan yang kuat akan kebenaran. Misalnya kita nak mentarjikan sesuatu masalah pun, kita akan lihat kepada apa yang kita sangkakan atau dugakan atau kita condong kepadanya dengan dugaan yang kuat. Maknanya bahawa inilah dia ghalabatul zan. Tidak perlu sampai kepada keyakinan. Kerana keyakinan ini adalah di sisi Allah SWT. Maknanya kalau kita tak tahu satu pendapat itu betul tidak, mana lebih tepat, yang paling tepat, yang begitu tepat di sisi Allah, memang kita kata mustahil. Dan payah, amat-amat payah untuk dilakukan. Tetapi yang boleh, yang mampu untuk dilakukan oleh ulama adalah mencari pendapat yang terdekat kepada kebenaran. Di sinilah kita katakan masalah tarjih, masalah membuat ijtihad, masalah misal sebagainya, sehingga wanita yang hendak mengenal pasti keadaan dirinya sama ada haidnya telah berlalu atau tidak, dia lihat kepada ghalabatul zan. Ini ghalabatul zan. Dan kita telah terangkan apakah jenis atau tahap-tahap keyakinan. Maksudnya pertama keyakinan, lepas itu sampai kepada ghalabatul zan, sampai kepada zan, sampai kepada syak, sampai kepada waham. Dan ini kita katakan darajatnya mengikut kepada kita katakan keadaan kecondongan seseorang. Dan dengan itu kalau kita memahaminya dengan lebih kuat, maknanya kita akan dapati bahawa dalam masalah ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah permasalahannya kita katakan adalah dasar bersandarkan kepada apa yang telah ada asasnya pada wanita tersebut. Maknanya dasar haid dia selalu mengalaminya. Jadi bagaimana dia selalu mengalami haid tersebut, bilakah waktunya, maka selepas waktunya itulah menunjukkan dia bukan haid. Itu dalam itu lebihan mana kita istihabah. Begitu juga warnanya. Warna yang biasa dia nampak itu adalah haid, maka warnanya selain daripadanya juga seperti mana yang dirasa bahawa yang kemungkinan besar adalah bukan haid, maka itulah kita katakan itu istihabah. Tetapi perlu pada ilmu asas. Sebab itu kalau mereka tak ada ilmu asas ni agak payah. Sebab itu misalnya wanita yang belum lagi kita lihat mengenai ataupun merasai ataupun kita kata mengalami lah, kita kata mengalami pendarahan haid ini, baru pertama kali lalu datang istihadah, dia sukar bagi dia untuk mengenal pasti adakah ini haid atau istihadah. Melainkan kalaulah misalnya telah dilihat oleh orang yang lebih mahir daripadanya untuk melihat daripada sudut warnanya dan baunya mungkin. Jadi dengan itulah kita katakan di sini bahawa dasarnya kita katakan adalah ghalabatul zan. Jadi bukanlah kita kata ghalabatul zan tak main peranan di sini. Main peranan juga. Kenapa? Kerana setiap seseorang dibebankan atas apa dalam kemampuannya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya boleh dikenal berdasarkan dugaan kuat, bukan berdasarkan keyakinan pasti. Baik dia memiliki kebiasaan atau tidak, sebagaimana yang difahami daripada hadis-hadis yang menyebutkan secara mutlak, tidaklah yang dimaksudkan kecuali yang menimbulkan dugaan bahawa ia itu adalah haid. Seandainya tanda-tanda itu banyak, maka akan semakin kuatlah dugaan itu. Kemudian ketika timbul dugaan kuat akan habisnya masa haid, maka wajib baginya mandi. Dah diyakin, dah hampir yakin. Walaupun kita katakan kemungkinan dugaan dia ghalabatul zan ini mungkin ada berapa peratus kecil yang bukan tepat, tetapi kita katakan dia diperintahkan untuk berpandukan kepada keyakinan ataupun yang kurang sikit daripada ini dinamakan ghalabatul zan. Jadi kalaulah dia dah sampai pada tahap ghalabatul dhan, yang mana kita letakkan dia pada hukumnya sama seperti hukum yakin, maka sudah tentulah kalau dia tahu dah habis haid, dia mesti diwajib ke atasnya solat. Maka dengan itu perlulah disolat. Dan mereka yang mungkin dalam masalah ini ada timbul masalah keimanan juga. Kerana apabila seseorang itu dah habis, misalnya dia masih hendak untuk meninggalkan solatnya, atas sebab mungkin syak, mungkin bukan, tetapi was-was, atau dia mewas-waskan dirinya. Sedangkan dia tahu dalam dirinya, dalam hati sanubarinya, nampak gaya macam keyakinan, apa hampir yakin, dugaan yang kuat, dah habis. Tapi tak biasalah, masih baru sikit. Jadi barulah beberapa hari, dia nak lama lagi. Jadi ini kata-kata adalah adalah bergantung kepada keimanan diri. Jadi dengan itu perlulah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, perlulah dia bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Kemudian dia wajib baginya mandi, kemudian berwuduk untuk setiap kali akan solat, atau menjamakkan solat dengan jamak suri dengan sekali mandi. Dia sama ada dia berwuduk setiap kali hendak solat, atau menjamak solat dengan apa? Dengan jamak suri yang telah kita sentuhkan. Tetapi dia perlu mandi. Dia mandi lepas solat jamak suri. Sekarang timbul pertanyaan. Jadi menunjukkan mandi itu tidaklah merupakan kewajipan, tapi lebihlah digalakkan yang telah kita sentuhkan. Sekarang timbul pertanyaan, apakah boleh melaksanakan jamak suri dengan sekali wuduk? Masalah ini tidak ada nasnya, hanya saja secara semacam itu sudah maklum akan kebolehannya pada setiap orang. Maka kalau dia tak nak mandi, dia nak berwuduk saja untuk melakukan jamak suri, kita kata boleh tak? Kita kata dasarnya nampak tak ada yang bercanggah dengan apa dasar-dasar yang asas bahawa seseorang wuduk orang itu bukan untuk satu solat, bahkan untuk semua solat. Begitu juga kita katakan bahawa wuduk seseorang itu apabila dilaksanakan wuduk dengan cara yang telah diperintahkan, ianya juga adalah bukan saja mubihah, tapi dia mutahhir, mensucikan dirinya. Jadi dengan itu kalaulah dia nak solat dengan menggunakan, kita dasarnya ada dasar umum bahawa sesiapa berwuduk boleh solat. Nak solat satu solat ke dua solat ke tak ada masalah. Adapun masalah, apakah wanita yang keluar haid darah istihadahnya boleh melakukan solat sunat dengan wuduk solat fardu? Masalah ini juga didiamkan, dan para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini semua. Jadi kalaulah masalah maksudnya apa? Kalaulah ianya sebagai rukhsah bahawa boleh dilakukan dalam jamak suri. Jadi poin yang kenapakah timbul masalah ini diutarakan? Kerana apabila datang kita katakan rukhsah daripada Allah untuk dia lakukan satu berwuduk dan ataupun untuk dia mandi lepas mandi berwuduklah, lalu dia lakukan solat dua solat ini dalam keadaan jamak suri, maka ini merupakan rukhsah daripada Allah. Jadi kalau rukhsah daripada Allah, dikadarkan rukhsahnya. Mana tak boleh terus kita ambil rukhsah tu. Itu dasar mereka. Jadi apabila dasar ini ada wujudnya, ianya, maka dengan itu mereka berhujah, kalaulah solat sunat macam mana pula dengan wuduk yang satu yang untuk dilakukan solat jamak suri tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dia masalah ni kita katakan, walaupun ada khilaf, tetapi kita katakan bahawa dasar ni berkaitan kepada apa? Kepada kalaulah misalnya darah istihadah itu mengalir, kita tahu apabila dia mengalir, dia membatalkan wuduk. Tetapi kalaulah dia misalnya yang berlaku apabila dalam hendak solat itu, dia dia memakai perkara yang atau apa kita katakan kain yang menutup, sini ada satu lagi kain yang menutup agar tidak mengalirkan darah tersebut, maka di sini kita katakan kalaulah adakah boleh dihujahkan sama seperti salasilul baul atau salasilul rih misalnya. Salasilul baul apa namanya, kencing tak putus-putus misalnya. Begitu juga misalnya adakah boleh dinamakan sebagai salasilur rih misalnya, yang keluar angin terusan tak berhenti-berhenti misalnya. Jadi kita tahu bahawa dalam keadaan ini macam manakah keadaan dia, adakah dia perlu wuduk? Dia perlu wuduk, tapi macam mana dah wuduk batal juga, teruskan solat kita. Kerana dasarnya bahawa dia disuruh taati Allah seberapa kemampuannya. Jadi adakah ini masuk dalam kategori juga? Ini perbincangan yang lebih besar lagi, kita tak mau masuk. Kenapa? Kerana kalau kita nak bincangkannya, kita perlu buka lagi banyak buku lagi. Alah kulihal, tapi kalau pasal nak datangkan pendapat-pendapat ulama, setiap saat dia ada kaitan dengan masalah-masalah yang tadi kita terangkan, maka boleh tak kita buat demikian? InsyaAllah kalau saya sempat nanti, saya akan datangkan pendapat ringkas daripada masyayikh agar kita dapat lebih jelas. Kita meringkaskannya, kenapa? Kerana dalam masalah ini, kalaulah dia punya dalil tak begitu kuat, saya rasa tak perlu kita tekankan. Misalnya seperti ini, ada tak dalil yang melarang misalnya atau menunjukkan bahawa batalnya seseorang apabila lakukan solat sunat berjamaah suri terus terbatal sewuduknya, maka tak boleh lakukan solat sunat sebagainya, solat sunat atau baca Quran dan sebagainya. Maka kalau kita lihat daripada dasarnya, tak nampak dalil yang menunjukkan bahawa pembatalan itu berlaku. Begitu juga menghadkan misalnya wuduk itu ataupun kesucian itu waktu tertentu. Tetapi kita ada dasar yang lain. Tadi kita kata, adakah kalau dia mengalir, membatalkan? Kita kata dasar awal kita membatalkan memang. Tapi kalaulah misal sampai pada tahap kita katakan tak boleh dielakkan berterusan, maka di situ dah datang rukhsah yang dinamakan sebagai seperti salah silul bol dan yang sepertinya juga. Nah, baik, kita teruskan pada hadis yang selepasnya. Tapi sebelum tu, saya akan kumpulkan nanti, kita akan gabungkan dua hadis. Kemudian insyaAllah, lepas gabungkan dua hadis, barulah kita akan syarahkan lagi kelebihan insyaAllah yang ada dalam hadis tersebut. Wa an ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat, kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'a. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal-lafzu lahu. Yang bermaksud dari Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami tidak menganggap sesuatu yang keruh dan berwarna kuning itu setelah suci sebagai haid. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dan lafaz hadis menurut Abu Daud. Ummu Atiyyah namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Ada mengatakan binti Al-Harith. Beliau dari golongan Ansar, ikut dalam Bai'atul Aqabah dan termasuk sahabiyah yang terkemuka. Ia turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, bertugas merawat yang sakit dan mengobati yang terluka. Jadi ini di antara nama yang terkenal, Nusaibah atau Nasibah. Ada dua lafaz sebenarnya. Kalau kita lihat kepada Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah dalam kitab Ibn Hajar, dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dia menerangkan tentang nama Nusaibah ini, adakah dia Nasibah ataupun Nusaibah. Tulisan yang sama, Nun, Sin, Ya, Ba, Ta, Marbutah. Tapi bunyinya bolehlah berubah dengan Nusaibah atau Nasibah. Nah. Penjelasan kalimat. Okay. Kami tidak menganggap sesuatu yang keruh, yakni membuat warna air keruh dan kotor. Kudrah ini kalau kita lihat daripada sudut bahasa juga menunjukkan bahawa warna merah yang mana ada di dalamnya itu kehitaman. Maka di situlah namakan keruh lah. Tapi kita tahu kalau keruh ni macam nampak, tak nampak sangat. Saya katakan merah yang dengan yang pun bercampur dengan kehitaman. Manakala sufrah pula adalah warna merah yang mana condong kepada keputihan atau warna dah mula pudar warna merahnya itu. Dan kadangkala warnanya dekat misalnya kemerahan-merahan emas. Kalau kita tahu emas kuning, yang kuning kita buat. Emas betul yang asli kita lihat kadang-kadang macam merah-merah gitu. Dia merah-merah kuning. Macam gitu. Jadi sebab dan apa dengan itu dinamakan juga sebagai sufrah. Dia ada kuning juga. Jadi kuningnya itu macam kemerahan sikit. Kemerahan dia. Jadi dengan itu dia tidaklah, mana dia ada bercampur lah. Dah bercampur, bukan darah langsung, tetapi dah bercampur. Jadi dengan itu kita lihat daripada hadis ini bahawa sahabiah mengatakan, kami tidak menganggap sesuatu yang kudrah. Kita gunakan kalimah tu asal, pasal saya dah terangkan maknanya kudrah itu apa. Kalau gunakan keruh nanti awak salah faham. Atau awak cuma faham keruh saja. kami tak menganggap sesuatu yang kudrah itu dan sufrah itu setelah bersuci sedikit pun. Maknanya kami tak iktibar, tak ambil kira lah. Maknanya kalau dah lepas waktu haid kami, maknanya tinggal dah lepas waktunya, maka kalau datang misalnya sufrah dan kudrah, maka tak ambil kira. Maka tak dikira apa, tak ambil kira maksudnya apa? Tak dikira sebagai haid lagi lah. Tak dikira sebagai haid lagi. Jadi dengan itu, boleh tak ada solat? Teruskan solatnya. Perlu tak diberhenti? Tak perlu. Cuma kalau kita katakan masanya itu bukan dalam, kalaulah keluarnya itu semasa waktu haidnya, maka dia ambil kira. Walaupun misalnya waktu haidnya macam 5-6 hari. Mula 1 hari, 2 hari, terus berhenti. Lepas tu, datang lepas hari keempat, begitu. Kita terus, kita masih ambil sebagai hari haid kita. Kenapa? Kerana masih lagi waktunya. Jadi kalaulah masih waktunya itu, maka kita katakan apa yang keluar dari bersufrah dan kudrah itu diambil kira sebagai haid. Tapi selepas waktunya itu, maka tidak diambil kira. Itu poinnya dasar fahaman dan penjelasan. Ini bagi ini juga kemampuannya hanyalah mereka yang ada adat biasa. Kalau adat tak biasa, maknanya kita payah sedikit dari sudut ini. Nah. Dan setelah suci maksud sini adalah apa? Ba'da tuhri syai'an. Apakah bilakah kita seorang itu dinamakan sebagai bersuci, maknanya daripada haid? Apabila telah melihat gumpalan putih yang kering. Maksud kering sini bukanlah di mana dia bukan kering, maknanya dia kering terus. Tak? Maksudnya dia ada macam cahaya itu dah macam dah macam gumpalan. Dan keputihannya itu keputihan yang tidak cair, yang mengalir. Dia dah boleh kita lihat kalau kita perlu cari itu macam saya cakap bahasa tu, saya rasa dalam pelajaran ini tak ada masalah. Macam ingus sikit lebih kurang gitu. Jadi yang itu kalaulah kita katakan kalau kita nampak, maka itu telah menunjukkan telah suci. Telah suci. Maka wanita yang telah melihatnya daripada setelah habis masanya dia melihat keputihan ini, maknanya cecair ini ataupun kita kata kumpulan putih ini, maka dia telah bersih daripada haidnya dengan yakin. Dengan yakin di sini. Okey. Tapi kalau timbul lepas itu, sebab tu dia kata lepas dah datang yakin, dah tak ada syak lagi. Kita ada dasarkan. Dasarnya, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tak dihilangkan dengan kesangsian. Apabila datang misalnya dah yakin dah bersih, datang pula sufrah kudrah lepas sehari dua, maka kita kata itu bukan lahir, yakin. Faham poinnya? Sebab tu kita kata dasar masalah ni bukan masalah yang payah sebenarnya. Tetapi kita kata perlulah seseorang tu memahami dulu apakah fasa-fasa yang dialami oleh seorang wanita supaya dia dapat melihat atau memberikan sesuatu pandangannya itu dengan bertepatan dengan hukum yang Allah telah tetapkan. Nah. Tafsir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud dan lafaz tersebut miliknya. Ucapan ini lafaz milik Abu Daud. Ucapan Ummu Atiyah, kami pernah menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sama dengan hadis yang sambung sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana yang dimaksudkan adalah kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepengetahuannya, maka menjadi takrir, ini pengakuan ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ini. Ini menurut pendapat Al-Bukhari dan ulama hadis lainnya kerana ia boleh dijadikan hujah. Jadi dengan itu mereka lihat bahawa ini adalah merupakan ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut menjadi dalil tidak adanya hukum pada darah yang tidak kental dan berwarna hitam yang sudah dikenal. Maka tidak dianggap haid setelah dia melihat gumpalan itu. Ada mengatakan ia seperti benang putih yang keluar dari rahim setelah berhentinya darah haid atau setelah keringnya. Iaitu keluar apa yang menempel pada dinding rahim dalam keadaan kering. Adapun yang dapat difahami dari ucapannya setelah suci, yakni dengan salah satu daripada dua perkara, bahawa sebelumnya yang kotor dan keruh itu dianggap sebagai suatu haid. Mengenai masalah ini terdapat perbezaan di antara para ulama yang sangat terkenal dalam masalah-masalah furu'iyahnya. Jadi dalam masalah ini kita katakan, kita keluarkan sedikit faedah dengan hadis yang depan dan dengan perjalanan yang sebelumnya. Apa yang kita dapati daripada hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maaf, sebelum itu hadis ialah hadis Aisyah kemudian kita hadis Ummu Aqiyah. Kemudian kita dapat daripada apa yang kita dapat daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa seorang yang dalam keadaan yang mengalami istihadah haruslah mengambil iktibar akan dirinya itu semasa atau waktu haidnya. Kadar waktu, kadar hari-hari yang telah yang selalu datang kepadanya. Sebelum sewaktu dia didatangi istihadah ini, bagaimana keadaannya? Setelah dia dia mengetahui keadaan ini dan dia tahu keadaan ini, apabila datang istihadah dia dapat mengenal pasti manakah istihadah dan manakah haid. Dan maka setelah dia mengenal pasti hari yang selalu dia alaminya, maka kalau datang istihadah dia hanya kira waktu yang biasa datangnya haidnya. Dan yang lebihan daripada itu dinamakan sebagai istihadah. Dan dengan itu, kalaulah berlalu hari-hari tersebut, maka telah sucilah dia sebenarnya. Apabila telah sucilah dia, maka wajiblah ke atasnya mandi. Maka apabila dia mandi, perlulah dia lakukan apa yang terhalang daripada haidnya. Maknanya, apa yang haidnya menghalangnya daripada melakukan sama ada puasa ataupun solat. Jadi dengan itu, apabila telah selesai daripada melakukan atau daripada haid ini, suci dia daripada haid itu, dia mandi, maka wajiblah ke atasnya solat. Tetapi dalam masalah solat ini, dia hadapi masalah. Kenapa? Kerana darah masih lagi mengalir daripada dirinya. Dan kita tahu bahawa dalam kaedah yang telah kita sentuh, bahawa apa yang mengalir daripada kemaluan, mana daripada kubur dan dubur, akan membatalkan wuduk kita. Jadi dengan itu macam mana nak solat ni dalam keadaan ni macam? Maka dengan itu sebahagian mengatakan bersihkanlah setiap kali hendak solat dan berwuduk setiap kali. Maka solatlah. Sebahagian pula memberikan keringanan, apa buat? Mandilah. Bersihkanlah dirinya, mandilah dan berwuduklah, lalu solatlah dengan keadaan jamak suri. Ini adalah di antara yang kita katakan rukhsah yang diberikan. Sebahagian pendapat yang kita ada sahabiah ni yang lakukan, dia mandi setiap kali hendak solat. Itu juga kita kata balik terpulanglah kepada wanita itu. Tetapi kita katakan mandi ini adakah mandi hadas besar? Kita kata tidak. Hadis pembersihan. Amal mandi pembersihan. Nah. Jadi dengan itu kalau kita daripada sudut apa yang telah kita sentuh, wanita yang kedatangan istihadah, dia perlulah melakukan solatnya itu dalam keadaan dia bersuci. Dan untuk itu dia perlu membersihkan dirinya setiap kali hendak solat. Jadi kalaulah misalnya dia nak lakukan jamak suri, kita kata lebih baik. Kenapa? Kerana dapatlah dia rukhsah yang telah diberikan. Kerana ada dalil yang Nabi SAW mengatakan bahawa Allah SWT menyukai apabila rukhsah ini didatangi. Jadi kalau kita lihat dalam rukhsah yang seperti ini, sebenarnya tujuannya untuk menghilangkan bebanan yang berlebihan terhadap seorang. Jadi dengan itu apabila dia melaksanakan rukhsah tersebut, dia telah menghilangkan bebanan yang mungkin tidak dapat dipikulnya kalau lah berterusan. Nah. Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan bahawa darah istihadah dengan darah haid adalah muskil, ada masalah. Dan tidak boleh tidak, mesti ada pemisah yang mana dapat membezakan antara keduanya. Maka dengan alamat yang tiga dia kata. Pertama, mestilah ada adat. Maka itu adalah adat ini adalah suatu alamat tanda yang terkuat. Kerana asalnya baqa'ul haid duna ghairihi. Mana kalau datang haid, kita kata asalnya di dalam haid. Melainkan telah ada bukti dia telah hilang daripada haid, maka barulah dia bersuci. Jadi kalaulah wanita yang ada adatnya tertentu, kita tahu bahawa waktu yang tak, mungkin dia ada dia 7 hari, 8 hari misalnya. Maka kita katakan hari yang ketujuh dia itu dah dia bersih. Secara yakin. maka barulah kita boleh wajibkan ke atasnya mandi. Tapi kalau tak sampai ke hati, kira-kira tak dapat menghilangkan akan keadaan dia seperti itu. Jadi asalnya baqa'ul haid. Setelah datangnya haid, maka asalnya baqa'ul haid kama huwa. Atau kama apa seperti dia. Maknanya dia tak boleh dihilangkan melainkan telah ada keyakinan bahawa dia telah suci. Jadi cara yang terbaik, yang paling kuat menunjukkan seorang telah suci, bersuci dalam keadaan dia mengalami masalah istihadah ialah dengan adat dia. Ini satu yang paling kuat kita kata. Adat apa tanda yang paling kuat. Kedua, tamyiz, mana pembezaan atau dapat membezakan antara darah haid dengan darah istihadah. Orang yang dapat membezakan antara darah haid dengan darah istihadah ini, maka itu juga merupakan tanda yang mana boleh jadi kita bolehlah mengisahkan, membezakan antara darah haid dengan istihadah itu. Permasalahan yang muskil ini dapat diselesaikan. Iaitu darah haid seperti mana yang kita tahu adalah darah yang merah kehitaman. Dan darah yang istihadah ini adalah darahnya adalah merah yang jelas. Merahnya. Kemudian yang ketiga kita katakan bahawa dilihat kepada adat sebahagian besar daripada wanita yang di kalangannya. Misalnya ada adik-beradiknya, maknya semua adatnya begitu. Dia memang orang yang tak ada adat misalnya. Mungkin tak ada adat yang tertentu. Jadi macam mana? Adakah dia tak dapat dikenal pasti? Kita kata masih boleh. Dengan dilihat kepada ahli keluarga wanitanya yang mana mempunyai adat yang tertentu. Jadi dengan itu, dia ikut juga boleh mengikuti kepada adat yang diambil iktibar tersebut. Dengan itu, kita kata memang dasar Islam ada menunjukkan demikian. Misalnya kalau kita nak lihat wanita yang subur misalnya, sebagai contoh kadang-kadang kalau nak cari wanita sebagai calon isteri, nak cari yang subur, Nabi suruh menggalakkan kita tazawwadul waludu al-wadud. Jadi kita nikahilah wanita yang subur dan yang pengasih, penyayang. Jadi nak cari subur macam mana? Nak kena pergi testing dulu. Okay. Saya minat awak, saya nak awak test dulu. Tak boleh lah gitu kan. Jadi dia macam mana lihatnya? Melihatlah kepada ahli keluarga daripada kalangan ibunya atau apa makcik-makciknya atau juga adik-beradiknya. Itu kita lihat ke sudut tu. Selalunya tak jauh lah. Mana kita? Begitu juga misalnya mahar misalnya contoh. Mahar, dia nikah tak ada macam sebut maharnya. Macam mana maharnya lepas tu? Kita lihat maharnya balik kepada mahar misli. Mahar misli mana mahar yang seupama. Seperti mahar-mahar yang telah diambil oleh adik-beradiknya dan juga ibu dan apa macam-macam kan. Itu maharnya. Kadarnya apa? Keluarga kami mengambil mahar 10 juta. 10 ribu. Total kalah. 10 ribu. Alamak. Rupiah. 10 ribu US misalnya. Jadi macam mana? Jadi macam kalau begitu, ni adatnya lah. Siapa suruh tak sebut mahar tersebut sebelum nikah kan? Sebab sebaiknya nikah tu sebut dulu maharnya. Jangan tak sebut. Kalau itu diantaranya. Jadi itu adalah dasar kita lihat. Daripada syarak menunjukkan demikian. Bahawa baliklah kepada apa yang berkaitan atau berdekatan dengan ini. Baik. Kemudian daripada faedah yang telah kita dapat daripada hadis ini adalah, dan hadis yang ada atau tanda-tanda yang saya terangkan itu berdalilkan dengan dalil yang kita lihat daripada hadis Ummu Habibah binti Jahash mengenai adat. Yang kedua mengenai mengenal pasti warnanya sebagainya daripada hadis Fatimah binti Abi Juhayn Abi Khubaysh. Dan berkenaan dengan adat wanita yang lain, maka dilihat daripada hadis Hamnah binti Jahash. Jadi balik kepada dalil-dalil itu menunjukkan bahawa alhamdulillah tidaklah sempit kita kata, kalau tak hanya satu cara saja mengenal pasti payah juga. Tapi kita alhamdulillah ada cara lain bagi wanita yang ada masalah dalam mengenal pasti akan darah tu, darah haid atau darah istihadah. Baik. Berkenaan dengan kadar waktu yang tertinggi, misalnya haid ini, sebahagian ulama menghadkannya kepada 15 hari. Sebahagian, sebagai contoh, misalnya Syekh Islam menentangnya, melihat tidak ada had yang tertinggi. Selagi dia haid, dia haid. Dia kata demikian. Jadi sini masalah juga. Kalau lah misalnya lebih daripada 15 hari, 15 hari, 17 hari, pun melihat tak ada masalah. Itulah yang kita lihat pendapat Syekh Uthaymin rahimahullah juga yang agak menyokong condong kepada pendapat ini. Lihat tak ada kadar had maksima terhadap haid itu. Minimanya ialah walaupun sekejap, seketika. Kerana ada orang mungkin seketika, satu titik, dua titik saja. Maka itu pun dah kira haid dan selesai. Kalau punya adat seperti itu. Macam mana ulama sebenarnya ulama mendatangkan kadar maksimalnya 15 hari itu mana? Okey. Tadi kita akan sentuh insyaAllah kadar minimalnya. Kenapa dia ada perbincangan lain? Saya kedatangkan pendapat tersebut. Pasal saya tak sediakan pendapat apa, tak sediakan perbincangan itu. Perbincangan ini harus disediakan baru saya dapat bincangan yang baik, lebih baik lagi. InsyaAllah saya akan bincangkan. Tapi memang kalau kita lihat, itu banyak pendapat ulama. Bukan sikit je, tapi banyak pendapat ulama mengatakan demikian. Cuma kita katakan daripada sudut dalil ni apa, itu sebablah kita lihat Syekh Islam rahimahullah melihat bahawa tidak ada dalil yang kukuh. Jadi dengan itu baliklah kepada tidak boleh dihadkan. Itu dasar ni. Jadi dengan itu kita balik, kalau kita lihat daripada sudut itu, itu yang menyebabkan kadang-kadang kita agak hairan. Susah sikit nak mengenal pasti sebagainya. Itu kita akan bincangkan insyaAllah. Semoga kita dapat peluang untuk lakukan pada minggu depan insyaAllah. Daripada hadis Ummu Atiyah pula, kita lihat apa yang faedah kita dapat ambil daripadanya. Jadi sebelum kita pergi padanya, maka di sini kalau kita lihat pada apa yang telah kita datangi, bahawa di situ tidak ada had kepada akalu tuhri wala akli aktharihi. Maka dia kata tidak adalah had yang paling minima kepada kesucian seseorang atau sebanyak atau maksimanya. Maka dia kata kesucian tak ada masalah sangat. Kenapa? Kesucian tak ada masalah. Kerana selagi tak datang had, dia suci lah. Maka itu ada tak kita kata okey dah patut datang. Kalau tak datang pun kita kira awak datang. Tak boleh. Kenalah lihat kepada tanda ni. Nah. Dengan itu kesucian haid, kesucian daripada seseorang bersuci daripada haid misalnya, ada tak dasar kadar minima dan kadar yang tertinggi? Kita ada tak ada. Maka apabila datangnya haid itu, darahnya ada, maka itulah haid. Dan apabila bersuci daripadanya, maka itulah dia suci. Yang kita katakan. Daripada hadis Ummu Atiyah pula, apa yang boleh kita dapat faedah daripadanya adalah apa-apa cecair yang keluar daripada faraj seorang wanita selepas bersucinya dia daripada haid tidak dianggap sama sekali sebagai haid. Walaupun warnanya macam haid, ada kehitaman atau kekuningan ataupun apa yang didapati daripada darah, bekas-bekas darah ni sebagainya, maka kita tidaklah katakan sebagai haid. Kerana dasar tadi, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Itu kita dah ada. Tetapi kalaulah keluarnya kudrah dan sufra ini, sebagaimana kita datangkan tadi, pada waktu yang apa kita kata ketentuan yang biasa dibuat datang, adat biasa datang, kita kata itu haid. Walaupun tak keluar darah banyak misalnya seperti biasa, hanya keluar sikit saja, tapi waktu tu waktu haid, maka itu adalah haid. Itu dia punya point. Tapi masalahnya perempuan lebih mengetahui ke tak? Perempuan lebih mengerti tak semestinya juga. Tapi kalau dia dengan laki dia tu, macam mana laki tahu tak? Tahu, kalau dah belajar. Perlu tengok lah, kalau perlu kepastian. Maksudnya bukan tengok, kita tak. Dasarnya kita tahu bahawa macam nak dengan apa, dengan bukti-buktinya lah. Iaitu misalnya kita lihat ada kita kata dunia tualanya dan sebagainya, kita kata, itu cukup. Kerana kadang-kadang wanita dia ada masalah apa, orang yang menghadapinya kadang-kadang ada sifat was-was. Itu masalahnya. Jadi untuk cari untuk dapatkan kepastian, dia kadang-kadang minta kita tengok. Tak tahu pasti sebenarnya. Jadi ini kita kena pasti second opinion. Jadi kalau kita yang ada ilmunya cakap ini tak ada masalah. Jadi masih hate atau ini dah bersih daripada hate. Jadi dengan itu kita membantu. Sebab itu kita katakan penting kita pelajari. Bukan ini masalah wanita, wanita pandai-pandailah cari penyelesaian sendiri. Ini masalahnya tanyalah wanita. Tak boleh. Kita kena bantu juga. Terlebih lagi apabila kita akan mempunyai anak dan sebagainya, banyak anak akan anak mungkin akan bertanya dan sebagainya, mana kita akan mengajar isteri kita juga apa-apa yang dia perlu tahu. Kerana kalau awak pergi kepada topik ni, kalau awak pergi kepada misalnya saya tadi terbaca, saya buka sedikit, saya buka buat search umum seperti haidah sebagainya, saya dapati bahawa dia ada juga apa artikel-artikel yang berpandangan daripada melihatnya daripada pandangan saintifik sahaja. Dan ini masalah. Kenapa masalah? Kerana apa yang diiktibar oleh saintifik sebagai darah istihadah, awam darah haid, tidak dianggap oleh syarak sebagai darah haid juga. Dan ada yang dianggap oleh syarak sebagai suci, dia mungkin melihat sebagai darah haid. Kerana ada ketika dia kata dihadkan begini saja. Ini yang saya tadi terbaca, saya agak payah saya. Oh, masya-Allah. Penting kita belajarnya dari sudut syaraknya. Kerana dia akan, kalau tidak akan dapat kita pandangan yang bukan daripada sudut syarak. Kalau pandangan daripada bukan daripada sudut syarak, inilah yang akan merosakkan ibadahnya wanita. Sebab itu perlu kita belajar. Jadi dengan itu kalau kita pelajarinya, insya-Allah saya rasa tak ada masalah. Kita dapat membantu dan sebagainya. Dan juga kita katakan masalah ini masalah penting ni, bukan tak penting. Kerana berkaitan dengan solat. Kadang-kadang dia solat dan kadang waktu dia belum boleh solat. Kerana dia ikut konsep apa kita katakan saintifik ni. Dia tak lihat kepada alamat. Okey waktu dah tentu, okey dah solat cukup dah. Sebagainya. Jadi kita kata perlu pun lihat pada alamat. Dan dia tak cakap pun tentang apa tentang mandi. Jadi kalau orang di besar, anak-anak yang malu dia bercakap dengan kita, tak belajar dengan kita, tak belajar dengan apa? Dengan melalui internet lah, melalui bahas-bahas yang dikeluarkan, yang hanya melihat pada sudut ini, tak ada pun ajar macam nak solat, solat wajib dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kita katakan agak perlu kita ambil perhatian. Berfaedah yang kepada hadis yang kita bacakan tadi, hadis seperti di atas ni dan hadis yang di atas dan sepertinya ini ada hukum rafa'. Kenapa ada hukum rafa'? Kerana dia ada sebutkan kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Bahawa kami dahulu tidak menganggap kudrah dan sufrah selepas bersuci sesuatu apapun yang harus diiktibar. Jadi menunjukkan di sini bahawa waktu kunna ni waktu dahulu ni bila? Bukhari mengatakan inilah waktu semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan ikrar kerana walaupun tak ada pengingkaran maksud sebutan daripada Nabi setujui, tetapi cukup dia diturunkan, dia berkata ini dalam waktu zaman tanzil, zaman penurunan wahyu, cukup untuk menunjukkan dan diikrarkan. Jadi ada hukum rafa' di situ. Kenapa dengan dalil yang lain? Di mana sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami azal, ini keluarkan air mani dikeluar di luar rahim semasa Al-Quran turun lagi. Mana menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Al-Quran tak mengingkarinya, Nabi tak mengingkarinya. Kenapa? Kerana waktu itu waktu tanzil, waktu turunnya wahyu. Kalau perbuatan itu sebagai satu kemungkaran, sama seperti sebagaimana sebagian ulama mengatakan ianya seperti membunuh anak. Pasal apa? Belum lahir lagi. Dia keluarkan dari seolah membunuh anak. Benih tak masuk. Dia bunuh benih itu, benih bunuh anak. Tidak termasuk dalam kategori bunuh anak. Bunuh anak benar-benar adalah apabila dah jadi, baru dibunuh. Maka itulah bunuh anak sebenarnya. Bukan istilah yang kita kata abortion, apa pengguguran dengan kalimah yang baik-baik sebagainya. Tak, kita anggap sebagai satu jerimah, satu jenayah yang besar. Kerana ia merupai pembunuhan. Dan itu kita katakan masalah lain. Jadi dengan itu kalau daripada surat itu nampak kita di sini bahawa hujah menjadi hujah ke atas sahabat yang boleh mengatakan kunna. Daripada kami dahulu melakukan demikian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa ini adalah adalah sebagai ada hukum rafa', kerana ada ikrar daripada Nabi bahawa ianya dibenarkan dan ianya dianggap demikian. Ini dikatakan sebagai hukum rafa'. Maknanya ada sampai kepada Nabi. Rafa' ni marfu', hadis yang marfu', hadis yang sampai kepada Nabi. Dan ini walaupun asar, sahabiah mengatakan sebagai asar sebenarnya. Kalau sesiapa sahabat berkata, dia adalah asar. Tapi kalau asar itu menunjukkan bahawa dia ini zaman Nabi, maka dia jadi hukum rafa'. Jadi hukum rafa' sampai kepada Nabi, dia hujah. Dan dari ini menunjukkan juga bahawa apabila warna darah itu berubah, tidaklah menyangsikan kita bahawa ini adalah darah haid sekiranya dalam waktu haid. Tapi kalaulah sekiranya di luar waktu haid, maka tidak juga menyangsikan kita bahawa ini dia adalah haid. Mana kita kata dia bukan haid. Jadi itu dasar kita. Jadi sebab itu kita katakan bahawa kita ada dasar yang tadi saya katakan, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita sambil berhadis Anas radhiyallahu anhu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi kitabihi qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idha hadat al-mar'atu lam yu'akiluha fa qala an-nabiy sallallahu ala alihi wa sallama isna'u kulla shay'in illa an-nikah. Rawahu Muslim. Daripada Anas radhiyallahu an bahwasanya orang-orang Yahudi apabila wanita mereka haid, maka mereka tidak mau makan bersamanya. Tak makan bersama pun. Pergi makan hujung sana macam gitu. Tak gitu kan. Ini kita kata dasar. Bahkan dengan itu kita lihat Nabi apabila Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid, lepas dia makan, Nabi makan daripada daging yang dia makan tu. Dia makan di sebelahnya juga. Menunjukkan bekasnya itu Nabi makan. Ini bukan saja menunjukkan ini, bahkan menunjukkan kasih sayang, dan juga kita kata inilah Islam sebenarnya, melihat wanita itu sebagai salah satu teman bagi apa kita kata pasangan bagi seorang lelaki. Yang mana perlu kalau dalam keadaan yang mana Allah SWT telah ujinya dengan kedatangan haid, tidaklah menunjukkan bahawa dia hina dan sebagainya. Jadi pada saat itu kita lihat sebab dalam bab ini masalah kalau nak makan pun kita datang juga sesiapa yang dalam keadaan haid dan keadaan junub sebagainya nak makan, beruntuk dulu. Dan kalau makan, boleh makan bersama. Seperti biasa, jangan nak kita rasa jijik. Kalau kita merasakan demikian, maka kita tak ubah seperti seorang Yahudi. Marah je. Kita tak suka kan? Jadi kita kata, janganlah buat demikian. Siapa tu Yahud? Yahud adalah anak kepada Ya'qub, Nabi Ya'qub AS. Dan dinamakan sebagai juga golongan Ibraniyin. Dan dinamakan juga Israeliyin. Dinamakan sebagai nisbah kepada golongan anak-anak kepada Israel. Israel juga adalah nama Nabi Ya'qub AS. Dan dengan itu Nabi agama mereka adalah agama Yahudi. Nabi mereka adalah Nabi Musa AS. Kitab mereka adalah Taurah. Dan mana dianya adalah di antara kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Begitu juga apa yang telah Allah turunkan daripadanya juga suhuf-suhuf kepada Nabi Musa. Kerana di samping kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, juga suhuf-suhuf, sahifah-sahifah diturunkan kepadanya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman, Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bahawa sesungguhnya ini ada dalam suhuf-suhuf yang terlebih dahulu. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi menunjukkan bahawa bukan saja diberikan kitab, tapi diberikan juga suhuf. Seperti juga suhuf juga diberikan kepada Nabi Ibrahim AS. Nah. Suhuf mana sahifah? Dia adalah, kita kata, dia bukan kitab ni besar. Suhuf ni macam apa? Lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Tak, suhuf bukan. Mushaf tu dia lebih kepada sahifah-sahifah yang disambungkan. Dia adalah di mushaf. Tapi suhuf atau sahifah ini adalah sama satu lembaran, dua lembaran. Kita namakan suhuf. Tapi jama'ah kita. Jama'ah mana sahifah? Jama'ah adalah sahifah suhuf. Dia jama'ah. Bilangannya tak banyak. Jadi dengan itu kalau kita lihat, Nabi memerintah mengatakan kepada kita, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Iaitu bermaksud, lakukanlah segalanya kecuali nikah. Maksudnya semua boleh buat seperti biasa. Tak ada yang membezakan melainkan nikah. Dengan dalil ayat Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adam fa'tazilun nisaa'a fil mahyid. Allah Taala berfirman, iaitu Allah katakan dalam ayat tersebut, haid itu adalah suatu kotoran, oleh itu mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka Nabi Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita di waktu haid. Fa'tazilun nisaa'a fil mahyid. Tapi kalau kita tafsiran ini kurang tepat sangat. Tafsiran lebih tepat, wallahu ta'ala, menurut pendapat saya adalah mahyid itu ialah tempat luarnya haid. Jadi yang dilarang bukan wanita tu, tetapi tempat yang luarnya sahaja. Sebab itu dalam hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah meminta Aisyah radhiyallahu anha bersamanya. Jadi tetapi ini hadis yang ceritakan satu hadis Aisyah. Sentuh berada sekarang. Jadi tak kita apa, kita fahami satu sudut sahaja. Dan hadisnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana ha'il. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku mengikatkan kain, lalu beliau merapat denganku sedang aku sedang haid. Merapat di sini adalah fayubashiruni, mana dia menikmatinya. Sedang dia dalam keadaan haid. Jadi menunjukkan di sini bahawa lakukan semua saja melainkan haid. Mana menjauh tempat yang keluarnya haid tersebut. Di mana jauhkan daripada jima. Yang lain tak masalah. Jadi itulah kita katakan bahawa dasarnya. Kenapa? Kerana kita lihat bahkan kalau kita pergi kepada faedah daripada mendatangi dalam keadaan haid itu, ada kesan-kesan negatif dari sudut kesihatan sekalipun. Di mana kalau kita datangi wanita dalam keadaan haid, kita berjima menjimaknya, maka dia adalah perkara yang sangat-sangat harus dielakkan kerana dia ada kemudaratan kesihatan. Saya akan bacakan nanti tentang seorang doktor yang mengatakan demikian. Apa yang boleh diambil daripada hadis kedua hadis yang tadi kita bacakan adalah seorang yang dalam keadaan haid, dia adalah suci badannya, keringatnya, bajunya, semualah suci-suci, tak ada masalah. Berbeza dengan pandangan orang-orang Yahudi. Jadi dengan itu kita kata tidak boleh kita mempunyai apabila bersih saja daripada haid, kita sayanginya, belainya. Tapi lepas tu datang haid, kita halau dia. Tak kena. Jadi kita kata tak boleh. Zalim eh. Kita Ikut. Yang ikut perintah umum kami. Orang-orang yang sebelumnya itu, okey, orang-orang Yahudi ni kita katakan dia adalah gelaran Allah kepada mereka setelah mereka ingkar. Satu gelaran ini tak mereka suka. Sebelum ini mereka dikenakan Bani Israel, anak-anak kepada Israel. Jadi apabila anak-anak Israel ini berdatang, mereka ingkar berkali-kali Nabi Musa, alaihissalam sebagainya, maka terus mereka dinamakan Yahudi. Dan golongan Yahud ini memang kita tahu orang-orang Yahud tak suka dia kita namakan Yahud, mereka Yahud. Mereka lebih suka namakan sebagai Bani Israel. Jadi macam mana pun kita katakan dia adalah, kalau kita lihat pada dasar agama ni memang begitu. Begitu juga kita katakan, maka bolehlah setelah kita katakan bahawa dia wanita itu adalah suci, maka bolehlah menyentuhinya, memegangnya, menguruskan urusannya, urusan rumahnya dan sebagainya. Dan dia bolehlah menguruskan rumah, urusan rumah. Bolehlah masak, bolehlah buat minuman dan sebagainya. Jangan pula dia dah buat minuman untuk aku. Tak nak minum lah. Ini semua adalah, apalah kita katakan, khurafat-khurafat yang kalau kita meyakini jadi khurafat juga. Kadang-kadang kita lihat ada juga golongan orang-orang Melayu yang mereka memberikan peruntukan khas misalnya. Tapi tak boleh dalam keadaan haid. Buat ni tak dalam keadaan haid. Apa beza haid dengan buat tapai sebagainya. Apa dalam keadaan nak tanam jagung ke apa sebagainya. Kita kata apa ni? Sampai nanti. Ha, okey. Nah, dia lagi ni sudah kita katakan apabila datang masalah ni datang pula golongan-golongan yang mungkin terkesan kerana terdedah dengan budaya-budaya lain. Maka dengan itu kita katakan tadi pada dalil yang telah kita bacakan bahawa semua boleh dibenarkan dinikmati wanita itu melainkan jima. Maka seorang suami itu bolehlah menyuruhnya memakai pakaian yang mana menutupi akan mahir tersebut. Berkenaan dengan istimta' wanita dengan apa di atas pusat dan di bawah kita katakan lutut, di sini tak ada khilaf. Tapi berkaitan dengan asal di antaranya kita kata itulah khilaf. Tapi kalau kita lihat pada khilaf ini, kita katakan ayat menunjukkan bahawa yang dilarang adalah mahir bukan selain. Jadi dengan lafaz hadis juga menunjukkan mengatakan isna'u kulla syai. Kulla syai kita tahu kalau kulla itu mana semualah. Melainkan yang dikecualikan. Illa nikah. Nikah. Kalau begitu ada tak orang boleh fikir, misalnya berfikiran, oh nikah maknanya hanya mahir dia tak boleh, tapi misalnya boleh nikah dengan tempat lain, dia tak boleh. Itu lagi dahsyat dari pengharaman. Yang lihat bahawa pengharaman besar, dosa yang ada dosa besar adalah mendatangi wanita daripada kuburnya. Itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Taala. Suatu Allah telah menyuruh kita, nisa'ukum harful lakum fa'tu hunna haitha anna syi'tum. Wanita kamu adalah tanaman-tanaman kamu, maka datanglah daripada mana yang kamu suka. Di situ bukan termasuk dubur, tapi dia dikecualikan dengan dalil yang lain. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita tidak boleh seseorang itu mengikut budaya-budaya barat, budaya kotor, kekotoran dan kejijikan ini. Kerana banyak kita kata sebab penyakit dan sebab adalah disebabkan amalan seperti itu. Dan amalan itulah yang dilakukan oleh golongan kaum Nabi tadi Lut yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Adalah tak di situ khilaf ulama. Okay, mana bila Nabi menyuruh pakai izar, mana kalau izar tu tak sentuh yang lain yang di antara ni. Mana yang atas dengan yang bawah saja. Mana izar tu kain kan? Kain ni tutup anu berusat dan tutup. Jadi dengan itu dia mereka berdalil. Oh, itu je yang boleh. Yang itu dia tak boleh. Tapi kita kata daripada surat dalil ini, dalil ayat ini menunjukkan mahir. Dan di situ juga menunjukkan kepada kita bahawa dalil ayat, dalil hadis tu kulla syai' illa jima'. Ha. Jadi dengan itu, maka jima' yang dilarang sebenarnya. Itu lebih kuat lagi dalilnya. Wallahu ta'ala. Nah. Okey. Surah Baqarah. Saya rasa saya bukan Baqarah. Saya lupa lah tanya surah ayat. Tiba hari. Hari beliau cari kan syawal. Baik. Dan dalil lain-lain kita lihat, ada dalil yang menyebabkan kita katakan daripada Sunan Abu Dawud, daripada Hakim bin Hizam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ma yahillu li min imrati wa huwa wa hiya haid qala laka ma fawqal izar. Maka dia, Nabi SAW bertanya, ditanya oleh Hakim bin Hizam, apa yang halal bagiku ke atas wanitaku, isteriku sedang di haid. Maka Nabi mengatakan, bagimu adalah apa yang di atas izar. Atas izar mana? Apa yang di atas kain tersebut. Maka disitulah mereka lihat dalilnya juga menunjukkan atas kain. Nah, mana atas pusat. Dan dalil hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kan Rasulullah ya'muni fattazir fa yubashiri wa ana ha'id wa ma'nahu illa yalsuq basharatahu bi basharatiha. Jadi situ lihat maknanya yalsuq, maknanya melekat atau menyentuh kulit ini dengan kulit ini. Nah. Silakan. Okay. Surah Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harful lakum fa'tu harfakum anna syi'tum maqaddimu li anfusikum. Baik. Syukran para pelafik. 223. 223. Dan dengan itu kita katakan dalil daripada tiga surat ini, kita katakan bahawa dalil yang tadi kita katakan menunjukkan apa yang di atas zar. Tetapi kalau kita lihat pada dalil umum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak, kita katakan apa, dalam banyak fatwa yang diberikan balik kepada kemampuan seseorang. Sebagai contoh, wanita dalam waktu berpuasa boleh tak mencium wanita, Nabi benarkan kepada orang yang tua, tak benarkan orang yang muda. Kenapa? Kerana keadaan ni. Kalau ada orang, kalaulah dia memang seorang yang masih muda, yang masih semangat dan sebagainya, kita tak boleh, bukan bahaya mungkin, atau baru menikah misalnya. Tapi lagi dah syak. Lagi tak boleh. Tetapi kalaulah misalnya memang tak ada masalah, dah lama tak adalah kita katakan boleh membawa kepada apa yang dilarang, maka tak ada masalah. Maka dengan itu kita katakan dasar larangan itu bergantung kepada keadaan kita. Jadi apabila Nabi larang membenarkan apa yang di atas izar, tidak bermakna melarang semua apa kita kata di bawah ni. Kerana apa? Kerana lafaz umum tadi lebih kuat lagi. Kullu syai'in illa nikah atau jima'. Begitu juga lafaz yang tadi kita lihat Allah Taala melarang fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hindarilah wanita dalam mahidnya. Mahidnya lah tempat keluarnya haid. Jadi itu kita katakan dasarnya menunjukkan bahawa itu lebih kuat lagi. Wallahu ta'ala alam. Tapi macam mana pun masalah hilang. Lebih baik kalau selamat, pakailah izah apa yang di atas. Kalau kita tak dapat menahan dan jauhkan daripada larangan. Jadi tadi nak diterangkan, adakah orang yang melakukan sebawah daripada izar itu, mana bawah pusat itu, dinamakan sebagai melakukan perkara yang haram? Kita kata tidak, kerana mengikut dalil ini menunjukkan tidak haram. Wallahu ta'ala. Nah. Baik, itu saja. Ataupun nak kita habiskan sikit lagi. Dan daripada faedah yang kita dapati juga adalah bahawa ulama dalam mengeluarkan faedah daripada hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, kita dapati bahawa wanita-wanita yang misalnya dalam keadaan haid itu, pertama dalam hadis yang kita baca, baru kita baca ni, menunjukkan kepada kita bahawa dia tidaklah sekali-kali turun kedudukannya daripada kedudukan seorang wanita yang lain. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahawa wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas masih, kita katakan, boleh mendapatkan segala yang dilakukan oleh orang-orang yang lain selain pada apa yang tidak dibenarkan sahaja. Misalnya kalau dia hendak berfikir, dia hendak membaca doa, atau dia mungkin membacakan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran Karim untuk perlindungannya dan sebagainya, tak ada masalah dia melakukan. Berkenaan dengan membaca Al-Quran, kita akan sentuh insya-Allah minggu depan, kerana kita sebenarnya dah bincang benda tu. Kita akan bincang lagi kerana kita nak datangkan faedah yang mana kita boleh perluaskan lagi perbincangan itu berkenaan dengan maslahah. Dan kita dalam kita menilai sesuatu maslahah dan kemudaratan, apa kita nak lakukan. Dan satu-satu perkara yang kita, dalam satu keadaan kita perlu melakukan sesuatu perkara ini, dan dengan melakukan perkara ini sama ada kita akan lakukan yang misalnya memudaratkan ataupun yang memanfaatkan. Kalaulah misalnya dua-dua mudarat, macam mana? Kalau dua-dua manfaat, macam mana? Macam mana pula satu yang kita katakan kemudaratan dengan kemanfaatan, bagaimana? Iaitu adalah kita katakan permasalahan yang mungkin dibincangkan dalam muqaranah atau muwazanah, mana dalam penimbangan kita sesuatu masalah dan mafsadah. Kerana syarak ini banyak mengambil kira perkara itu. Sebab itu syarak ini adalah syarak yang mementingkan maslahah dan menghindarkan kemafsadatan, kerosakan. Wallahu ta'ala. Baik, soalan kita buka sebelum kita akhirkan sesi fikih ni atau buku apa sebut salam, kita masuk kepada penerangan kita. Boleh? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang menjadi imam solat berjamaah setelah solat mendapati kedatangan haid, bagaimana hukum solatnya dan makmum yang berjamaah? Kalau dia didatangi sama seperti kaedah keadaannya, kalau dia sendiri dibatalkan dengan misalnya kari membatalkan solat. Maknanya kalaulah misalnya dia dalam keadaan solat itu lalu datang haid mengalir keluar daripada dirinya, maka kita kata batallah solatnya. Kerana batal wuduknya. Dan walaupun dia tak tahu apa yang keluar dahulu, belum benar pasti, tetapi kita kata batal wuduknya. Kerana dia keluar daripada kubul dan atau dubur. Jadi dengan itu, apabila batal wuduknya, kita kata dia istikhlafkan. Sebaiknya dia beritahu orang di belakang dia, silakan. Supaya ke depan, untuk jadi imam, ganti dia. Kalau dapat dia lakukan demikian, dinamakan bab istikhlaf, mana memilih orang yang menggantikan dia jadi imam. Dan kalau dia dah dapat, dia dah beritahu orang tu naik ke depan jadi imam, misalnya, dia naik ke depan jadi imam, maka solatnya boleh diteruskan. Tak ada masalah tentang solat. Dia saja solatnya batal. Yang lain tak ada, yang lain makmumnya tak ada masalah. Melainkan kalau dia tak buat demikian, dia lepas salam semua, dia kata aku dah hit. Apa yang orang marah dia nanti. Yang penting dia kata, penting adalah sepatutnya dia tahu hukum menjadi imam juga. Iaitu perlulah kalaulah dia batal solatnya masa keluar, dia perlulah melantik orang untuk ke depan jadi imam. Supaya tak terosak solat orang lain. Kalau perempuan imam dia depan dia satu baris. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan. Perempuan dan perempuan. Kalau ramai ke sikit? Ramai. Ramai. Kita balik pada umum. Ya. Mana ke depan juga. Dia cari ke depan atau dia pergi ke depan, suruh orang ke depan. Dia pilih orang tu ke depan. Kalau dia keluar ni yang terapat dia kat tengah. Itu kalau di tengah lah. Kalau di depan tak masalah, depan tak masalah. Cuma kita, kalau ramai ke depan biasa. Ustaz imam dan lepas tu kemudian begitu. Dia sudah makmum yang dah terlepas, dia tanggalkan solat sah, sah solatnya insya-Allah. Kerana kita dasar-dasarnya adalah yang jadi memikulnya adalah imam. Jadi kita kata tak masalah bagi mereka. Cuma ya, kalau sama hukum macam lelaki kalau imam tercantum. Ah, sama juga kaedahnya. Sampai imam tengah solat boleh jumpa mati. Ah, sama juga. Nah. Apa dia? Tahu cuci lah, cuci. Ah, cuci sana tak ada dalil. Cuma kita kata tujuannya masalahnya ialah kalau orang tu terlalai, tak sedar gitu yang takbir, gitunya takbir Allahu Akbar tak dengar juga. Kita cuit lah. Kalau tak boleh cari, kalau tak layan juga cuit, tarik dia. Kalau kita ingat. Nah. Baik. Kelas. Tak lagi soalan. Okay. Kita kembali kepada buku kita yang dah lama kita tinggalkan. Dah 2 minggu eh. Mana ni? Sifat kita ada lain sikit. Kita ambil buku masyayikh dahulu. Saya dah bincangkan minggu lepas, 2 minggu lepas, 3 minggu lepas lah. 3 minggu lepas saya dah datangkan bahawa kita dah terangkan tentang wajib dan kita akan terangkan secara terperinci jenis-jenis wajib. Baik, kita akan terangkan. Buku masyayikh. Bukan Syekh Uthaymin ya, masyayikh. Yang biru. Dia? Oh, tak boleh jauh eh? Dia tertarik eh? Enam? Ya. Baik, kita pergi pada kajian kita wajib. Kita ulang balik sikit apa yang telah kita sentuh, wajib. Al-wajib fil-lughati Al-lazimu wa thabitu. Muka surat 12. 12 dulu eh. Saya nak terang pulang kaji sekejap. Lepas tu kita balik semula. Okay. Okay, bacakan saya lagi bos. Oh, bacakan. Silakan. Cantai. Ewa atas. Nah. Awalan al-wajib. Al-wajib fi al-lughah al-lazim wa thabit. Qala Allah Ta'ala: "Fa idza wajabat junubuha takunu minha." Ai? Ai saqatat wa istaqarrat 'ala al-ardi wa qala sha'ir: "Ata'at banu Bakr amiran nahahumu." عن السلم حتى كان أول واجبا واجبي كان أو حتى كان أول واجب كان أول واجب نعم وفي الإصلاح طيب خير الواجب dalam bahasa في اللغة dalam bahasa adalah لازم dan ثابت لازم mana dia berkekal dia berterusan berdamping dan juga dia kekal dia tetap. Dalam ayat Allah Taala berfirman fa idza wajabat junubuha fakulu minha dan sekiranya telah jatuh junubuha di sini junubuha maksudnya dia punya buah-buahan ini fakulu minha maka makanlah dia. Ai saqatat maknanya terjatuh dan wastaqarat dan dia tetap di atas muka bumi ini. Maka begitulah juga kata syair. Syair mengatakan dalam membawa makna bahawa wajib ini adalah jatuh dan tetap dan juga kita katakan satu perkara yang lazim berdamping adalah kita katakan bahawa dia mengatakan bahawa Banu Bakr telah mentaati amirnya yang melarang mereka ini daripada tangga sehinggalah dia menjadi orang yang pertama dijatuhkan ataupun yang pertama sekali jatuh. Itu daripada surat makna jatuh tersebut. Dalam istilah فضل وفي الاصطلاح وما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب في الاصطلاح وما يثاب dia apa yang boleh akan diberi ganjaran pelakunya secara imtithal. Imtithal apa maknanya? Melaksanakan dengan pengharapan dapatkan melakukan ketaatan mana mentaati perintah Allah. Beza dengan orang lakukan wajib dengan dia melakukan bukan atas dasar perintah. Tapi kalau kita lakukan dengan atas dasar perintah, melaksanakan perintah Allah, maka itulah yang akan diberikan wa yastahiqu yusabu fa'ilu maka akan diberi ganjaran kepada pelakunya yang melakukan dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dan juga berhak ke atas yang meninggalkannya pula iqab, mana balasan. Dan kita telah datangkan kenapa dikata-kata wa yastahiqu dan kita tak yakinkan bahawa dia memang layak dapat, dia pasti dapat azab. Kenapa tak demikian? Kerana kita berdasar, dasarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaghfiru man yasha. Allah mengampunkan siapa yang disuka. Kenapa dasarnya Allah telah berfirman inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya tetapi mengampunkan dosa yang selain daripadanya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dengan dasar itu kita tak katakan mesti pasti dia dapat azab, dapat balasan, tak. Tapi kita kata dia berhak dapat azab. Itu bezanya. Sebab itu dalam masalah ini kalau kita lihat kalau mungkin datang kepada Mu'tazilah, dia tak terima. Ini salah. Wa yastahiqu tak boleh. Dia kata, pasti tarikuhu dapat azab. Pasti dia kata. Dia kata tidak. Kerana manhaj al-sunnah wal-jamaah tidak memutuskan bagi seseorang ahli kiblat sebagai ahli neraka atau ahli syurga. Nah. Taksimatul wajibat. Maka wajib ini ada pembahagiannya. Jadi kita kata dua ke? Tiga. Pembahagiannya ada tiga. Apakah dia? Awalan تفضل. أولا ينقسم بحسب فاعله بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية لأنه كيف فرض عين فرض كفاية. Okey. Wajib kalau nak dibahagikan, dia boleh dibahagi kepada tiga bahagian. Dibahagikan pertama, kita bahagikan kepada pelakunya. Pelakunya, maka terjadilah kita pembahagiannya kepada fardu ain dan fardu kifayah. Jadi orang melakukan wajib ini sama ada dia yang melakukan wajibnya melakukan wajib yang fardu ain atau fardu kifayah. Apa fardu ain dan apa fardu kifayah? Tafadhal. Al-alif imma an yakuna maqluban min kulli fard li'aynihi kas-salawat al-khams fa huwa fardu ain. Baik. Imma an yakuna maqluban min kulli fard. Maknanya sama ada diri dituntut terhadap setiap individu secara tentu, tertentu. Maknanya ianya yang dinamakan sebagai fardu ain. Seperti salawatil khams. Kas salawatil khams. Maka kenapa? Kerana setiap kulli fardin, maksudnya setiap individu. Setiap individu mesti lakukannya. Melainkan mereka ada halangan. Siapa ada halangan? Wanita ada haid, nifas. Ada halangan. Tapi tak kata bahawa mereka tak wajib. Wajib juga. Tapi kerana ada halangan, maka barulah kita katakan ini terlepas. Ya. Faddal. Atau yuktafa fihi. Atau yuktafa fihi. بفعل البعض بعض بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية. نعم. أو يكتفى فيه بفعل البعض atau mencukupi dengan perbuatan sebahagian. Maka seperti salat jenazah maka fardu kifayah. Mana yuktafa bifi'li al-ba'd sebahagian. Yuktafa bifi'li al-ba'd mana cukup dengan perbuatan sebahagian. Ka salat al-janazi jenazati. Ka salati al-janazati. Seperti salat jenazah. Okay. Fadhal. Wadhalika li'anna syari'a la yanzuru illa al-akhir min haythu al-fa'il bal min haythu wujud al-fi'li mimman kana huwa. Aywa, yang ba' ni kita kata, kenapa? Wadhalika li'anna syari' ni adalah kerana syari' ya Allah tidak melihat kepada yang akhir daripada sudut pelakunya. Yang ini, ba' ni tak lihat daripada sudut pelakunya. Tapi melihat kepada perbuatan ini diwujudkan. Tak kira siapa yang membuatnya. Faham poinnya? Jadi kita boleh datangkan, kalau kita nak definasikan fardu kifayah, kita boleh datangkan apabila dibuat oleh sebahagian, terlepas sebahagian yang lain daripada kewajipan. Boleh begitu? Atau kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat perbuatan itu dilaksanakan. Tak kira siapa yang melakukannya. Boleh buat demikian juga. Begitulah kita katakan, kalau begitu fardu ain jangan disalah faham. Okey, kalau kita katakan fardu ain, kalau kita katakan fardu ain sebagaimana yang kita ada seorang datang beri salam. Apa kita buat? Jawab. Kalau tak nak jawab, satu orang jawab cukup. Satu orang cukup. Okey. Kalau solat jenazah, maaf solat jenazah, menguruskan mayat, satu orang cukup. Tengok dulu apa yang satu yang mati. Kalau lah macam satu Singapura, seorang meninggal dunia, dua orang meninggal dunia, ataupun 5-10 orang meninggal dunia, satu orang cukup? Tak cukup. Maka belum lagi lepas kafar tu kifayah. Maknanya kalaulah dah mencukupi, barulah terlepas. Maknanya Allah ingin melihat bahawa wujudnya perbuatan yang diperintahkan. Tak kira siapa yang buatnya. Itu maksudnya fardu kifayah. Jadi bermakna kalaulah kita lihat misalnya berlakunya wal'iyadu billah, semoga Allah jauhkan daripadanya, malapetaka besar misalnya. Di mana ramai meninggal dunia. Wal'iyadu billah, semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Yang berlaku misalnya kita lihat, di mana-mana kita lihat. 100,000 orang meninggal dunia serentak. Cukup 10 orang mandikan mayat. Jadi selagi tak cukup, tak selesai, maka tak terlepas fardu kifayah. Kewajipan kita tak laksanakan. Kenalah wujudkan bilangan yang mencukupi untuk melaksanakan, menguruskan jenazah itu. Nah. Okey, faham tentang fardu kifayah? Baik, ya. Yang tak cukup, yang melakukan tak berdosa. Yang melakukan tak berdosa. Yang melakukan telah terlepas. Tetapi yang tak melakukan ini, semua yang tak melakukan ini berdosa. Kenapa kita ada? Kerana yang ini dilakukan kewajiban. Kadar kemampuannya. Fattakullah mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Nah. Fadal. Kami. Thanian. Kedua. Thanian. Bihadabi waktihi. Al-muhaddad. Al-muhaddadu lahu. Al-muhaddadu lahu. Ila mudayyaqi wa muwassa'i wa muwassa'i li annahu. Ila mudayyaqin wa muwassa'in. Li annahu. Al-alif. In kana al-waqtu al-muhaddadi. Al-waqtu al-muhaddadu li fi'lihi biqadrihi faqad. Biqadrihi faqad fa mudayyaq. Fa mudayyaq. Naam. Jadi kata di sini ada bahasa surat apa? Dari surat waktunya yang ditentukan. Al-muhaddad. Taip. Waktu yang ditentukan. Taip. Yang qasim ila ikismin, dia balik apa? Terbahagi kepada dua. Apakah dia? Mudayyak. Muwassa'. Nah. Okey. Terus sekejap sebentar. Dah baca belum yang tadi? Inkana. Okey. Yang pertama tadi bacakan lagi sekali. In kana al-waqtu al-muhaddad li fi'lihi biqadri faqad fa mudayyaq. Sekiranya waktu yang ditentukan untuk melakukan kewajipan ini hanya mampu dilakukan ianya sahaja pada waktu itu, maka kita katakan waktu itu sebagai waktu yang mudayyaq, maknanya sempit. Mudayyaq maknanya apa? Sempit. Muwassa' mana apa? Lapang. Muwassa' lapang, mudayyaq sempit. Okay. Jadi dikatakan sini, bilakah yang pertama ini waktu yang ditentukan secara mudayyaq, secara sempit? Sekiranya waktu yang ditentukan untuk melakukan sesuatu kewajipan hanya boleh dilakukan ibadah itu sahaja, maka itulah dinamakan waktunya sempit. Boleh? Okey, silakan. Ka waqtu siyami di Ramadan. Si? Ramadan. Aywa, mamnu' min sarhi. Di Ramadan, fa inna as-sawma yastaghriqu ma baina tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams. Fala yumkinu siyama naflin ma'ahu. Naam. Seperti waktu puasa bulan Ramadan. Dikatakan. Contohnya apa? Seperti waktu puasa bulan Ramadan. Siam Ramadan. Sengat-sengat tak saya. Awak faham kan? Penting dia. Mu'addah. Seperti apa? Seperti puasa bulan Ramadan. Kerana puasa pada hari tersebut, pada waktu tersebut, hanya puasa, mana-mana puasa kita kata, dia hanya boleh kita lakukan apabila terbit matahari, terbit fajar, sehingga tuluk syams. Satu saja puasa kita lakukan. Boleh tak kita masukkan puasa Ramadan dengan puasa sunat-sunat lain? Dalamnya tak boleh. Jadi sebab itulah dinamakan puasa bulan Ramadan ini sebagai wajib yang mudayyak, wajib yang sempit. Hanya boleh lakukan pada waktunya itu satu saja kewajiban. Boleh faham? Terus. وكذلك آخر الوقت. آخر الوقت. وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق. يبقى. إذا لم يبقى إلا ما تؤدي فيه. ما تؤدى. ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل. كقبيل. كقبيل طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبيل. أو قبيل. أو قبيل غروبها. Binisbati ila al-asri. Aywa, di sini dia katakan sini. Dan juga mudayyak boleh diberikan kepada solat. Kenapa? Solat kalau dah tinggal waktunya hanyalah singkat sangat. Tinggal hanya untuk lakukan solat itu, dapatkan satu rakaat sebelum terbit matahari, sebelum apa terbenam matahari masuk waktu asar. Dah kira mudayyak, tak boleh tidak. Boleh tak buat kerja lain dulu? Kejap-kejap saya lakukan solat lain waktu. Kejap lagi, kejap-kejap. Lagi 5 minit, 5 minit, tak boleh lagi. Itu jam dah waktu mudayyak. Kena wajib lakukan, tak lakukan berdosa besar. Ha, itu maksudnya mudayyak. Kalaulah dia masih muwasak, tak kisah. Waktu asar pukul 5, pukul 4 lebih. Pukul 5.30. Nanti akhir 5 minit saya lakukan. Bolehlah. Dia kata masih muwasak. Tapi kalau dah nak pukul 7, 10 minit, 5 minit. Dah maghrib lagi apa, second. Boleh kata lagi, tunggu kejap. Tak boleh. Itu dah mudayyak. Itu namanya mudayyak. Wajib al-mudayyak. Silakan. Maaf, lagi satu. Dan apa sepertinya juga? Seperti misalnya, kalau dapat untuk kita dapatkan satu rakaat pada sesuatu waktu sekalipun, untuk dapatkan waktu itu, kita perlu dapat satu rakaat, satu rukuk sebelum dah masuknya waktu lain, maka itu waktu itu dinamakan mudayyak. Mudah sempit. Dah tak boleh kita tunggu-tunggu lagi. Lakukan segera. Ba' wa in kana yas'uhu. Yas'uhu. Yas'uhu wa yas'u ghayrihi. Man wa yas'u ghayruhu. Wa yas'u ghayruhu. Yas'u ghayruhu. Ghayruhu. Ghayruhu min ihdihi. Ma'ahu. معه فموسعٌ فموسعٌ فموسعٌ كأوقات الصلوات الخمس فإن وقت فإن وقتا وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل. Jadi kita di sini, kalaulah sekiranya yang dia boleh, mana ada kelapangan untuk membenarkan dilakukannya dan dilakukan selain daripadanya jenis yang sama dalamnya, maka itu namanya muwasa. Seperti waktu-waktu solat 5, maka sesungguhnya waktu setiap solat itu mampu membenarkannya, solat itu dilakukan, dan juga mampu untuk digunakan waktu lain, solat-solat lain dilakukan waktu. Maknanya solat sunat dan sebagainya boleh lakukan waktu. Maka ini dan ini menunjukkan bahawa itu waktu tu waktu yang muwasa. Waktu yang luas, yang lapang. Luas dan lapang. Okay, jadi dengan itu ini seperti solawat. Ka solawatil al-khams. Nah. Jadi dengan, kalaulah kita lihat masih waktu solat pukul 1, 1.30, dah waktu solat zuhur dah masuk. Kita solat sunat ni, boleh tak? Boleh. Selepasnya kita nak solat sunat, boleh. Jadi dinamakan waktu itu, waktu yang muasak lapang, luas. Maka sebelum kita lakukan solat fardu itu juga, boleh kita lakukan lain-lain benda, lain solat-solat lain-lain. Jadi di situ maknanya, waktu tu wajib itu wajib yang muasak. Maka taklah dikira seorang itu ingkar kalau dia melambatkannya pada waktu yang masih dibenarkan, dilakukan. Okey? Itu daripada sudut tersebut. Yang ketiga, kita masuk minggu depan lah. Pasal, ada lagi sikit je. Nak habiskan je? Habiskan eh? Habiskan. Silakan. Thalithan. Thalithan. Dan di sini, tadi pelakunya. Di sini berkenaan dengan perbuatannya. Fi'l. Silakan. على معين وبهم لأنه ألف إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه فالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعينة. Jadi kata sini, maka berkenaan dengan kewajipan berkaitan dengan fi'il perbuatan, dia terbahagi kepada dua. Ni atas, dia tak pergi bawah. Pasal apa tak tempat. Mu'ayyan dan mubham. Mu'ayyan ni maknanya yang tertentu. Tertentu. Mubham yang ni dia samar-samar lagi. Tidak tertentu. Bukan samar-samar lagi, kita kata mubham ni tidak ditentukan. Lebih baik kita kata tidak ditentukan. Kalaulah misalnya perbuatan yang dituntut, kewajipan yang dituntut atas satu perbuatan itu adalah yang ditentukan seperti solat lima waktu, seperti puasa, seperti haji, seperti umrah, seperti apa. Ini semua yang tertentukan. Maka kita dah katakan dia adalah wajib yang muayyan. Wajib yang tertentu, yang tertentu. Boleh? Kalaulah pula, fadal. وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة محصورة في محصورة نعم في أشياء محصورة يجزئ فعل واحد منها كخصال الكثارة من أطق أو إطعام أو صوم فمبهم إذا الواجب واحد لا بعينه. Okay. Jadi kita atas ni. Kalau pula kewajipan terhadap satu perbuatan itu mubham, mana tak ditentukan. Seperti adalah misalnya kafaratul yamin. Kafarah misalnya, satu kafarah, kafaratul yamin, kafarah sumpah misalnya. Di mana seseorang itu bolehlah sama ada dia bebaskan hamba, berikan makan atau dia berpuasa. Maka dia tak ditentukan mana tertentu. Tapi sebenarnya perintahnya satu. Salah satu daripadanya. Kan? Tak tertentu. Jadi kalau dia buat salah satu daripadanya, telah lakukan wajib. Tapi kita kata tertentu tak perbuatan tu atau kewajiban itu? Tidak tertentu. Dia beri pilihan. Jadi kalau yang ini, wajibnya muayyan, ditentukan. Yang ini wajibnya mubham, tidak ditentukan secara tertentu, maknanya secara satu yang ditentukan, tapi boleh buat pilihan. Mubham. Mimba ha mim. Kasif. Okey. Baik, ala kelihal. Jadi kita dah selesai sebenarnya perbincangan kita tentang wajib. Wajib, saya ulangkan, saya ringkaskan sekali lagi. Rumuskan sekali lagi, ialah dia terbahagi kepada tiga. Sama ada kewajipan itu bergantung kepada pelakunya, atau bergantung kepada waktunya, atau bergantung kepada ketentuan perbuatannya. Sama ada ditentukan atau tidak. Sama ada waktu itu waktu yang luas ataupun sempit. Sama ada perbuatan itu yang diperlukan dilakukan secara individu setiap pelakunya, ataupun tak kira siapa yang lakukan, yang penting perbuatan itu dilakukan. Itu ringkasan daripada apa kita dah sentuh. Soalan? Kalau tak ada, kita tak ada. Mubaham yang tak dikenal. Mubaham maknanya yang tak ditentukan. Kalau mubaham ni, kalau perawi mubaham, maknanya perawi itu tak kenali-kenali. Tak kenali siapa dia. Dia sah, dia muas, tahu utikah ke, maju lebih teruk. Mubaham ni dia tahu kewujudan dia. Tapi tak tahu ke keadaan tausik dia. Tetapi kalau majhul, tak tahu dia wujud pun. Majhul, maksudnya dia ni orang ni hidup ke tak ada ke zaman tu, tak tahu. Itu majhul. Kalau mubham, dia tahu dia hidup tapi tak tahu dia punya kedudukan. Dia boleh diterima hadisnya atau tidak. Itu mubham. Kalau macam kafara orang yang jima bila bila Ramadan, kemudian dia dikafara, dia musafir atau boleh? Kafarah itu juga kita katakan mubham juga. Cuma kalau dia masuk kepada kepada apa, kepada sebagainya, bukan dinamakan mubham aja. Kafarah mana mubham? Kalau dia ada urutan, maka perlu urutan. Kalau tak ada ni, baru begini. Kalau tak ada ni, baru begini. Itu urutan. Tapi kalau diberi pilihan, maka itu yang dimaksudkan mubham. Kalau misalnya tentang wanita apa, kalaulah bersatu di bulan Ramadan, maka kafarannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Maka berturut-turut kita kata tak boleh ada infisal, melainkan sekiranya wanita yang datang haid. Tak dikira lah. Kerana ada larangan dia, halangan untuk dilakukan. Macam kafara sumpah ke wayan Ustaz? Kafara sumpah mubham. Isyarat ayah. Kerana ada au. Kalau ada au maknanya? Au. Atau. Mana ada mubham. Kalau wa. Wa illam. Wa illam. Tajidu. Kalau tak dapat baru ini baru kita katakan. Baik, fadhil. Kafarah puasa. Kafarah puasa maksud jima. Jima tak bukan. Tak. Maknanya kalau kafarah itu dia apa, puasa itu dia ada urutan. Saya kena cerai dengan adanya ayat. InsyaAllah ya. Tak ingat saya sekarang. Kalau ada ingat saya akan. Silakan. Tentang baru kibayah. Apakah cukup sebagian orang mencegah mungkar yang lain telah terlepas kewajipannya? Berkenaan dengan pengingkaran mungkar, kalaulah kita berada di negeri Islam, dia pengingkar mungkar ataupun dinamakan ahlul hisbah, muhtasibun atau ahlul hisbah, ini dua macam. Satu yang ta'yin atau mu'ayyan daripada hukumah, daripada kerajaan. Mana kerajaan menentukan orang ini sebagai golongan yang menganjur kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka dinamakan ahlul hisbah namanya. Ahlul hisbah dua macam, sama ada ta'yin daripada hukumah atau daripada kerajaan, atau mutatawwi'. Mutatawwi' mana? Dia lakukan secara sukarela. Jadi dalam melakukan keingkaran mungkar ini, sama ada dipilih ataupun dilakukan sukarela. Yang lakukan sukarela berdasarkan kepada dalil ayat Allah SWT, dalil Quran, dalil hadis Nabi SAW, man ru'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika dha'fu iman. Segera seorang daripada kamu melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tangan kamu. Segera tidak mampu dengan lidah kamu, segera tidak mampu dengan hati kamu, dan ialah sekelemahan iman. Maka golongan-golongan yang mencegah kemungkaran itu dinamakan sebagai ahlul hisbah ataupun hai'ah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di Saudi dinamakan hai'ah amar ma'ruf nahi munkar. Mana kumpulan mengajar kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan golongan ini kita katakan, kita sebenarnya ada tuntutan antara sifat-sifat orang yang beriman, dan tak boleh kita lihat kita meredai akan kemungkaran. Kita harus ada sifat ingkar-mungkar, mengajak kepada kebaikan, mengingkari kemungkaran. Kerana apa? Kalau tak lakukan demikian, kita akan melanggar perintah. Kemudian kalau tak lakukan demikian, kita juga akan menghadapi masalah. Kerana setiap dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dia punya kesan pun umum, kita kata. Sebab itu apabila datang azab, dia umum juga. Setiap amalan kebaikan, keburukan manusia akan naik atas. Kalau baik, diturunkan pula rahmahnya, keberkatannya. Kalau buruk, maka diturunkan azab. Ya Allah SWT menurunkan azab ni kerana amalan-amalan yang tidak baik. Jadi dengan itu, tanggungjawab amar ma'ruf ni mungkar sebenarnya tanggungjawab kita semua. Untuk kita katakan sebagai fardu kifayah, tengoklah kalau di tempat yang kita tak nampak, fardu kifayah lah. Kerana kita tak nampak ada kewajipan, tak jadi fardu ain, tak ada sesuatu. Tapi melainkan kalau kita lihat di hadapan kita, berapa orang ramai yang kita telah saksikan, kalau semua kita berdiam diri, memang kita dikatakan dia telah, kita semua berdosa. Tapi kalau salah satu orang pergi jumpa dia, maka selesailah masalah kita. Dan kalaulah kita katakan demikian, mungkin dimaksudkan bersuruh fardu kifayah bersuruh itu tak masalah. Fardu kifayah bersuruh itu tak masalah. Tapi kalaulah misalnya depan kita pula, dia tak ada orang nampak, dia lakukan depan kita. Kita boleh cegahnya dengan tangan ataupun lidah misalnya. Kita kalau tak buat, kita dah jadi fardu ain kat atas kita. Kerana tak ada orang lain yang wajib mengingkarinya dengan kita. Jadi dengan itu kita harus memahami dasar fardu ain, fardu kifayah ni. Sebab kita tak boleh anggap, oh ni fardu kifayah bukan kerja aku. Tak boleh. Kerana kita dah depan mata kita dilakukan kemungkaran itu. Paling leceh kita kata, bergeledarlah dalam keadaan awak marah terhadap perbuatannya. Itu ingkar tak. Tapi lemahlah imannya. Jadi macam orang ada. Kalau tak ada terus, kita katakan menunjukkan bahawa kita tak tergerak hati kita dengan kemungkaran yang dilakukan di hadapan kita. Menunjukkan keimanan kita. Wallahu ta'ala. Nah. Maksudnya kita tengok pada keadaan juga. Keadaan, kita tengok keadaan. Dan juga dalam masalah kita mengingkar mungkar pun, kita bukan, kalau boleh kita tutup kaiban. Dan masalah lain, masalah ingkar mungkar bukan mana kita memalukan dia, bukan eh? Mengingkar mungkar ni kita perlu nasihat aja. Kadang-kadang nasihat. Dan dalam menasihati bukan memalukan, itu kita kena faham. Dan dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ni, dia banyak kita kena lakukan. Maknanya kena ada kesabaran. Kerana sudah tentu kalau kita lakukan amar ma'ruf ni, pasti orang tak suka, orang balas kita, dia berbalas dengan kita. Kita sabar ke tak sabar, itu kita kena berhati-hati. Ini cubaan sebenarnya. Dan tetapi tidaklah kita mencari-cari maksiat yang dah dilakukan secara sunyi. Kita pergi mengintip, kita pergi buka, mencari keaiban dan sebagainya, tak boleh. Kita hanya engkar mungkar yang nyata, bukan mungkar yang tersembunyi. Kerana dasar kita adalah tutup kaiban. Man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa menyembunyikan kaiban seorang muslim, maka Allah akan menyembunyikan kaibannya di hari akhirat. Di dunia dan di dunia wal akhirat dalam satu hadis, dan dunia ini dan di akhirat. Man tatab'a aurata akhihi, tatab'a Allah auratahu hatta ayufdah fi baiti. Aka wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari-cari keaiban saudaranya, maka Allah akan mencari-cari keaibannya sehinggalah dia akan dimalukan di dalam rumahnya sendiri. Dan bahaya kita kata. Jangan kita suka mencari keaiban orang. Sebaiknya kita lihat, tujuan kita engkar ni kerana kewajipan. Bukan kita nak sengaja cari orang untuk melihat kemungkaran dia sebagainya. Dan kalau kita boleh engkar sebelum kemudaratan kemungkaran itu besar, kita harus melakukan. Jangan tunggu sampai dia laku apa baru kita pergi. Itu dah. Jadi masalah lagi. Wallahu ta'ala. Ada soalan apa ni? Dia kan suruh boleh datangkan balik muayyan dengan mubah. Okey. Mubham ialah sesuatu kewajipan. Maaf, muayyan dulu. Muayyan adalah satu kewajipan yang ditentukan kewajipannya. Maksudnya Allah tak terima selain daripada ini. Maknanya solat fardu. Allah suruh kita solat fardu lah yang Allah nak. Bukan solat lain. Kita melakukan solat lebih banyak dari solat fardu pun, solat 20 rakaat, 40 rakaat, lebih banyak dari solat zuhur, kita katakan, pun tak boleh terima. Yang Allah nak adalah solat fardu ni, solat zuhur ni. Itu maksud yang tertentu. Manakala mubham pula, ialah apabila sesuatu perintah Allah adalah berkaitan dengan misalnya pilihan. Sama ada seseorang tapi tidak ditentukan salah satu daripadanya, maka ini dinamakan wajibnya wajib mubham yang tak ditentukan. Dengan itu apabila tak ditentukan dengan ketentuan yang tertentu sebagai salah satu daripada wajib ini, maka dinamakan, sebab itu dinamakan sebagai mubham yang tak ditentukan. Kenapa? Kerana seseorang kalau lakukan salah satu daripadanya, dia telah lakukan kewajipan. Faham poinnya? Itu maksudnya mubaham. Wallahu ta'ala. Itu saja, saya rasa. Dengan itu, insyaAllah semoga Allah beri kita taufik dan hidayah. Dan kita teruskan insyaAllah pengajian kita pada masa yang datang. Sebagaimana juga, maklumat, kita punya kursus dah bermula. Kursus umrah. Jadi minggu depan ni kita akan teruskan insyaAllah. Oh, berkaitan dengan ini, buku siapa yang cari buku ni, saya dah dapatkan bukunya ada di situ, di luar, saya terletakkan di luar, dan harga $5. Allahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbilalamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.